Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mempelajari bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusu al-lughatil arabiyyah li ghairi an-natiqina biha karya Dr. Abdul Rahim hafizahullah taala. Naam. Di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai di pelajaran yang ke-11. Ya, kita sudah sampai di pelajaran ke-11 dan sudah kita selesaikan pada pertemuan yang kemarin. Ya, dan hadzal liqa kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang berikutnya, yakni pelajaran yang ke-12. Ya, pelajaran yang ke-12. Ad-darsus tsani 'ashar. Ya, pelajaran yang ke-12. Naam. Di pelajaran ini ya, ada al-hiwar, saling cakap antara Su'ad dan al-bint. Ya, percakapan antara Su'ad dan al-bint. Ya, anak perempuan. Naam. Kita akan coba untuk membacakan percakapannya dan kita akan coba untuk mentranslate ya per kalimat yang disebutkan di sini. Naam. Coba dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi Su'ad berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Yang sebagaimana kita ucapkan ketika bertemu antar sesama kita kaum muslimin ya. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Al-bint menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kemudian al-bint menjawab salam dari Su'ad. Ya, dan di antara sunnah ketika seseorang diberi salam, ya, itu dia menjawab dengan salam yang lebih baik dari apa yang disalamkan kepadanya. Ya, contohnya ada orang ucapkan assalamualaikum, maka kita yang menjawab, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, atau kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan salam yang sempurna, dan ini yang lebih afdol. Ya, jadi jangan terlalu menghemat. Ya, ketika di Assalamualaikum dijawab juga assalamualaikum. Nah, ini kurang ya dalam mengikuti sunnah. Ya, jawab dengan sempurna, lebih mencocoki sunnah. Lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian berikutnya. Kaifa haluka ya bintu? Berarti kan pemirnya kaifa haluka? Haliki ya bintu. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Ya. Apa artinya? Bagaimana kabar kamu ya anak kecil? Ya, bagaimana kabarmu wahai bint, wahai anak perempuan ya. Bagaimana kabar? Kabarmu wahai al-bint ya, wahai bintu. Naam. Wahai anak perempuan. Berikutnya, ana bi khairin walhamdulillah. Naam, ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Apa artinya? Saya baik dan alhamdulillah. Naam, saya baik dan alhamdulillah. Ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, min aina anti? Min aina anti? Ya, min aina anti? Ya, apa artinya? Dari mana kamu? Dari mana engkau? Ya, dari mana engkau? Ya, ingat di sini percakapan antar sesama wanita. Ya, di sini percakapan antar sesama wanita. Otomatis apa? Otomatis domir yang kita gunakan otomatis juga menggunakan domir untuk wanita. Ya, jadi kalau percakapan antara sesama lelaki, domir yang digunakan untuk ya, domir sesama lelaki, begitu pula perempuan. Ya. Apa artinya? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Apa artinya? Saya dari Riyadh. Saya dari Riyadh. Dari Riyadh. Ya, saya dari Riyadh. Dari Riyadh. Ya. Berikutnya, Masmuki. Masmuki. Ya, Masmuki. Apa artinya? Siapa namamu? Siapa namamu? Ya, siapa nama namamu? Maka jawabnya, ismi Aminatu. Ya, ismi Aminatu. Ismi Aminatu. Apa artinya? Nama saya Aminah. Ya, nama saya Aminah. Aminah. Nama saya adalah Aminah. Berikutnya, aina abuki? Aina abuki? Ya. Aina abuki? Ya. Apa artinya? Di mana orang tua bapakmu? Nah, di mana bapakmu? Ya, di mana bapak? Bapakmu? Ya. Maka abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa mujatun muwajjatun muwajjihun muwajjihun muwajjihun fil madrasati saniyati. Naam. Abi huna fil madinatil munawwarati. Ya, abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Ya, huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyyati. Ya, apa artinya? Bapak saya di sana. Huna? Huna. Lawan dari di sana. Kalau hunak di sana, kalau huna enggak ada kafnya berarti di situ. Di sini ya. Di sini. Nah, bapak saya di sini. Di sini di sekolah Munawwar Madinah. Madinah. Dia di kota di kota Madinah. Madinah. Nah. Ya, bapakku di sini di kota Madinah. Ya, bapakku di sini di kota Madinah. Ya, kemudian dia seorang pengawas. Naam. Di sekolah SMA ini. Naam, dia seorang pengawas di sekolah SMA. Ya, dia seorang pengawas di sekolah SMA. Ya, bapakku di sini di kota Madinah, dia adalah seorang pengawas di sekolah SMA. Naam. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Ya, wa aina ummuki? Ya. Apa artinya? Dan di mana ibumu? Dan di mana ibumu? Ya, dan di mana ibumu? Naam. Hiya aidun huna. Hiya tabib, hiya tabibatun fi mustashfa al Al-waladati. Al? Istasfa al... Al-walad... Al-waladati. Al-waladatu. Al-wilah? Al-wilayati. Nah. Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Ya. Hiya aidun huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Ya. Apa maknanya? Dia di sini. Ya, dia juga di sini. Dia juga di sini. Ya, ini ibunya juga di sini. Di sini. Di mana tadi? Di kota Madi? Kota Madinah. Hah? Hiya tabibat. Hiya tabibatun. Dia seorang dokter di rumah sakit di wilayah ini. Nah, dia seorang dokter di rumah sakit korban laki-laki. Kalau orang-orang Malaysia ya, orang Malaysia rumah sakit bersalin dibilang ke rumah sakit korban laki-laki. Laki ya. Nah, nah, jadi dia adalah dokter, ibunya itu dokter di rumah sakit bersalin ya. Di rumah sakit bersalin. Jomblo nih pada ketawa. Oh, wiladah ini bersalin. Iya, mustasyar wiladah ini rumah sakit bersalin ya. Nah. Berikutnya. Wa man hadhil fitatu fitatul lati fatatul lati ma'aki. Ahiya ukhtuki. Naam. وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ أَهِيَ أُخْتُكِ وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ أَهِيَ أُخْتُكِ. نعم. وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ أَهِيَ أُخْتُكِ. Ya, apa artinya? Dan siapa pemuda ini? Pemudi ini yang bersama kamu. Ya, dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Ya, dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Ya, jadi situ mereka ada empat orang sebagaimana yang digambar ya. Ada Su'ad, ada Al-Bint, ada Al-Fatatu dengan ada anak kecil ya, Tifl. Ada empat orang di situ. Nah, wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki? Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Terus? Ayya ukhtuki. Ya, apa artinya? Apakah dia saudara kamu? Nah, apakah dia saudarimu? Ya, apakah dia saudarimu? Nah, dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Apakah dia saudarimu? Ya, nani, yakni Al-Bint, dia bersama dengan seorang perempuan, seorang pemudi. Ya, maka ditanyakan apakah pemudi itu saudaranya dia atau kamu? Bukan. Maka jawabnya apa? La hiya bintu ammi. Ya. La hiya bintu ammi. La hiya bintu ammi. Ya. La hiya bintu ammi. Apa artinya? Tidak, dia anak perempuan paman. Ya. Tidak, dia anak perempuan paman saya. Paman saya. Tidak, dia anak perempuan paman saya ya. Nah, tidak, dia anak perempuan paman saya. Berarti dia sepupunya. Ya, dia sepupu. Kalau ukhtun itu berarti saudara perempuan dari ayah ibu kan? Kalau dari paman berarti ini merupakan sepupu. Nah, berikutnya Masmuha. Ya, masmuha apa artinya? Siapa namanya? Ya, siapa nama dia tadi anak itu? Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Ya, ismuha Fatimatu. Apa artinya? Namanya Fatimah. Fatimah. Ya, namanya Fatimah. Nah, berikutnya Ahiya zamilatuki. Ya, ahiya zamilatuki. Ahiya zamilatuki. Ya, ahiya zamilatuki. Apa artinya? Apakah dia teman kamu? Ya, apakah dia temanmu? Ya, apakah dia teman? Temanmu? Naam. La, ana fil madrasatil mutawasitati wa hiya fil madrasatis sanawiyati. Naam. Jadi zamilah ini teman sekolah ya. Teman sekolah ya. Maksudnya satu sekolah atau enggak? Ya, satu sekolah atau tidak. Ya. Kalau zamil itu teman satu sekolah. Ya. Karena ada zamil, ada sodik. Sama-sama teman. Ada zamil, ada sodik. Tapi kalau zamil ini teman satu sekolah ya. Satu leteng kalau bahasa kita. Nah, la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyyati. Ya, la ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyyati. Nah, apa artinya? Tidak, saya di sekolah SD. SMP. Pertengahan SMP. SMP. Eh? Dan dia di sekolah sanawiyah SMA. Naam. Saya di sekolah SMP dan dia di sekolah SMA. Ya. Tadi kan ditanya, apakah dia zamilah? Zamilahmu, temanmu, teman sekolahmu? Ya, maka dijawab tidaklah. Ya, dia itu sudah SMA, sedangkan saya masih SMP. Ana fil madrasati mutawassithah wa hiya fil madrasati tsanawiyah. Ya, saya di sekolah SMP dan dia di sekolah SMA. Nah, berikutnya alaki ukhtun. Ya, alaki ukhtun apa artinya? Apakah kamu saudaranya? Ya, apakah ya engkau memiliki saudari? Ya, apakah engkau memiliki saudari? Ya, apakah engkau memiliki saudari? Naam. Maka dijawab la. Mali ukhtun. Ya, la mali ukhtun. Ya, la mali ukhtun. Ya, la mali ukhtun. Apa artinya? Tidak. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Ya, tidak. Saya tidak memiliki saudari. Ya, tidak memiliki saudara perempuan. Ya, ini Albin tadi. Dia tidak mempunyai saudari perempuan. Nah, berikutnya. Alaki akhun. Jadi seperti ini ya, kalau bentuk pertanyaan dan bentuk jawaban. Kalau kita mau tanya kepada seseorang, ya, ini percakapan antara dua orang wanita, sama-sama perempuan. Ya, ketika seseorang bertanya kepada wanita yang lainnya, ya, maka bentuk pertanyaannya seperti ini. Kalau dia bertanya apakah engkau memiliki saudari ataukah tidak, maka cara bertanyanya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun. Apakah engkau memiliki saudari? Jangan kita menggunakan a'indaki ukhtun. Nah, kalau kita menggunakan a'indaki ini keliru. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu ya. Kalau inda itu untuk yang ghairul akil. Ya, a'indaki qalama ini betul. A'indaki kitab ini bisa. Tapi kalau untuk yang akil berakal maka pakai li. Alaki ukhtun. Ya, alaki ukhtun. Jadi kalau seorang wanita bertanya kepada wanita yang lainnya, dia mau bertanya ada saudara atau tidak, seperti ini. Alaki ukhtun. Ya. Nah, kalau tidak punya, maka seperti ini jawab. La mali ukhtun. Tidak, saya sama sekali tidak mempunyai saudari. La mali ukhtun. Nah, la mali ukhtun. Ya, naam. Berikutnya. Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami' bil jami'atu bil jami'ati. Naam. Naam li akhun kabirun wa huwa talibun bil ja bil jami'ati. Naam li akhun kabirun wa huwa talibun bil bil jami'ati. Ya, apa artinya coba? Ya, saya memiliki saudara kabirun besar. Iya, kakak ya. Kakak yang besar dan dia pelajar di jami'ah. Iya. Naam li akhun kabir. Iya, saya memiliki saudara, ini seorang kakak. Ya, saya memiliki seorang kakak wa huwa talibun bil jami'ati. Dan dia, kakaknya tadi, itu adalah pelajar di universitas bil jami'ati. Wa huwa talibun, dan dia adalah pelajar bil jami'ati di universitas. Ya. Naam, berikutnya. Wa man hadat tufal ladhi ma'aki. Naam, wa man hadat الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك يا ومن هذا الطفل الذي معك يا apa artinya dan siapa anak ini yang bersama kamu ya dan siapa anak ini dan siapa anak laki-laki ini anak kecil ya atif anak kecil dan siapa anak kecil laki-laki ini alladhi ma'aki yang bersamamu ya naam jawabnya huwa bunu akhi ya huwa bunu akhi apa artinya dia anak saudara saya ya dia adalah anak laki-lakinya saudara saya dia adalah anak laki-lakinya saudara saya ya. Naam, berikutnya Masmuhu. Siapa namanya? Ismuhu Sa'idun. Sa'dun. Naam, ismuhu Sa'dun. Ya, namanya siapa? Sa'dun. Sa'd. Namanya siapa? Sa'd. Ya. Namanya siapa? Sa'd. Kalau Sa'id itu pakai ya, Sa'idun. Kalau Sa'd itu enggak ada ya-nya ya. Sa'dun Sa'd. Ya, Sa'd bin Abi Waqqas ya. Naam. Berikutnya Ummuki fil baitil ana. Naam. A ummuki fi baitil ana? Ya, a ummuki fil baitil ana? Apa artinya? Apakah ibu kamu di rumah sekarang? Naam. Apakah ibumu di rumah sekarang? Ya, apakah ibumu di rumah sekarang? Ummuki fil baitil an. Apakah ibumu di rumah sekarang? Naam. La dhahabat ila al mustashfa. Ya, la dhahabat ila al mustashfa. La zahabat ila al mustashfa. Tidak, dia pergi, ya dia telah pergi ke rumah sakit. Ya, dia telah pergi ke rumah sakit. Ya, jadi ini percakapan yang ada ya dan sudah kita menerjemahkan ya per kalimat yang disebutkan di dalam percakapan ini. Ya, faedahnya apa yang bisa kita petik di percakapan ini, di pelajaran ini? Ya, ini tentang ad-domir. Ya, tentang domir. tentang domir. Ya, domir anti, anti, anti ini sudah kita dapati, ya, sudah kita sebutkan bahwasanya anti ini merupakan domir apa? Domir yang munfasil, domir yang munfasil. Apa itu munfasil? Domir yang terpisah. Domir yang domir itu tidak bersambung dengan kata apapun. Terpisah. Ketika domir bentuknya terpisah, maka seperti ini. Ya. Ini untuk domir mukhatab. Kamu seorang perempuan. Ingat ya, domir berbeda-beda. Ada kamu seorang laki-laki, kamu seorang perempuan untuk yang mukhatab. Mukhatab orang keberapa? Orang kedua. Mutakallim yang berbicara orang pertama. Saya. Orang yang kita ajak bicara itu berarti orang yang kedua. Ya, orang yang kedua, yang kedua. Ya, orang yang kedua itu yang kita dapati anti dengan anta. Dua-dua ini, anti maupun anta, ini sama-sama domir mukhatab yang munfasil. Domir mukhatab yang munfasil, yang domirnya ini tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Ya. Kemudian apa? Kalau anti untuk yang perempuan, kalau anta untuk yang laki-laki, yang laki-laki. Ya. Anti untuk perempuan, anta untuk laki-laki. Kalau kita katakan kepada, contohnya kita sedang bercakap dengan teman kita, ya, kita ketemu dengan seseorang, ya, kemudian kita ingin menanyakan dia, contohnya kita sekolah, kita ingin menanyakan dia, apakah dia ini pelajar yang baru ataukah bukan? Ya, kita baru lihat sama dia, baru bertemu dengan dia. Ketika ingin bertanya kepada dia, apakah dia ini pelajar yang baru atau kamu? Bukan. Maka kita bisa katakan apa? A'anta talibun jadidun. Ya, a'anta talibun jadidun. Apakah engkau ini pelajar yang baru? Ya, apakah engkau ini pelajar yang baru? Kita menggunakan domir anta. Ya, menggunakan domir anta. Tapi kalau sesama perempuan, sama perempuan, ya, dia ingin menanyakan, maka bentuknya dia pakai domir anti. A anti talibatun jadidatun. A anti talibatun jadidatun. Jadi menggunakan domir anti ketika yang bercakap itu sesama wanita. Ya. Naam. Ini domir munfasil. Ada domir mutasilnya. Ketika domirnya bersambung dengan kata yang lain, ketika domirnya ini, domir anti, domir anta, bersambung dengan kata yang lain, maka berubah statusnya dari munfasil ke mutasil. Dari munfasil ke mutasil, karena sudah bersambung. Maka sebagaimana yang di kitab, ya, lihat di kitab, kaifa haluki ya bint. كيف حالك يا يا بنت كيف حالك يا يا بنت bagaimana kabarmu hai. Ya, wahai bint, anak perempuan. Hai anak. Nah, di sini apa? Syahidnya pada kata haluk. Ya, kata ha? Haluk. Ya. Kaifa haluki? Kalau kita biasa sesama lelaki pakai apa? Kaifa haluka? Ya. Kaifa haluka ya akhi? Ya, bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Tapi di sini pakai kaifa haluki. Kenapa pakai kaifa haluki? Karena domirnya di sini merupakan domir muannas yang bentuk munfasilnya adalah anti. Ketika domir anti bersambung dengan kata yang lain, nah ini kan sudah bersambung dengan kata halu, halun. Ya, ketika sudah bersambung dengan kata yang lain, maka bentuk domirnya berubah menjadi mutasil. Maka bentuknya seperti ini. Kaf cuman dikasih kasroh. Ya, kaf cuman dikasih kasroh. Ya. Contoh lain. Kaifa haluka ya? Contohnya ya akhi. Ya. Ketika yang di apa namanya? Yang diganti itu merupakan domir anta. Domir anta, maka ketika domirnya bersambung dengan kata yang lain, kita menggunakan kaifa haluka. Ya, menggunakan kaifa haluka. Harokatnya diubah menjadi fathah. Kenapa? Karena ini ubahan dari anta. Ya, domir anta yang bentuknya munfasil ketika bersambung dengan kata yang lain maka menjadi mutasil, maka bentuknya seperti ini. Kaf sama seperti kaf yang di atas, yang berbeda cuma dari sisi harokat. Kalau untuk yang muannas harokatnya di kasrah haluki. Kalau untuk yang muzakkar, ya, untuk yang laki-laki maka harokatnya di fathah. Kaifa haluka. Ya, kaifa haluka. Ya. Jadi ini perbedaan antara domir ya, anta ya, dan domir anti ketika bersambung, ketika menjadi domir yang mutasil. Ya, hanya dari sisi harokat. Makanya lihat pada salam, assalamu alayki. Ya, di situ pakai assalamu alayki. Ya. Bukan assalamu alayka. Tapi assalamu alayki. Ya, kalau kita biasanya kan langsung apa? Assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum. Ya. Tapi di sini boleh untuk kita pakai domir assalamu alayki ketika yang di yang sama yang bercakap itu adalah sesama wanita. Maka dia bisa menggunakan domir ki. Assalamu alayki gantian dari anti. Ya. Maka yang menjawab juga bisa wa alaikissalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Naam. Jadi ini mungkin satu faedah yang bisa kita petik di pelajaran ini, pelajaran yang ke-12, ini tentang ad-dhamir. Ya, insyaallah taala faedah-faedah yang lainnya akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari di sini bisa difahami. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.